perjalanan yang betul-betul menunjukkan kemuliaan, ketinggian Rasulullah alaihi salatu wasallam yang ingin kami tekankan dalam pembahasan kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa ini, Allah hanya mensifati beliau dengan satu sifat. Sifat sebagai hamba. Tidak ada sifat lain. Subhanallahi asra bi'adzihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan abdihi hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Coba lihat ya, mana satu sifat sebagai hamba. Hamba termasuk kami ingin menegaskan tidak ada kemuliaan yang mengalahkan kemuliaan sebagai hamba. Siapa yang berhasil menjadi hamba, dia yang berhasil. Kalau berhasil mendapatkan S1, S2, S3 atau S4, ada ya? Hah? Ada ya? Permisalnya saya buat S4, apa salahnya? Siapa yang melakukan? Nanti bawa bahasa buat S7 saja. Setinggi apapun tempat gelar manusia, sementara hakikat kemuliaan hanyalah ketika yang maha mulia memuliakan satu orang. Hanyalah ketika yang maha tinggi meninggikan satu orang. Hanyalah ketika yang maha besar memisahkan. Hanyalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih hamba. Ini yang terjadi. Yang ternyata kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika hamba betul-betul menjadi hamba. Nabi tidak disifati dengan banyak sifat, cukup sebagai hamba, hamba Allah. Sebab sifat ini meliputi semua sifat kemuliaan. Kalau kita paham ini, maka di sana kita akan mengerti kedudukan seorang. Sebab perjalanan ini, perjalanan yang menuju kewajiban sholat lima waktu. Itulah sholat. Kewajiban yang langsung disambut oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Karena itulah sholat menjadi amalan yang terafdal, termulia dalam kemudian sombong. Apa lagi paling afdal? Nabi menjawab, as-salat. Belum bergeser kepada Nabi menjawab, as-salat. Tiga kali. Kemudian orang ini bertanya lagi, Barulah Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Salat menjadi amalan yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi menyebutkan salat sebagai amalan yang terafdal, Nabi mengulanginya sampai tiga kali. Ayo. Supaya pikiran kita betul-betul terfokus. Tidak pernah bahwa sholat adalah berbahagia. Termulia. Kau muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jadilah sholat sebagai sesuatu yang sangat menentukan keislaman seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar dan lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsi." Islam dibangun di atas lima. Yang namanya bangunan yang ada di hadapan kita adalah bangunan. Dan tidak akan ada seluruh di atas ini tanpa sesuatu yang dibangun. Islam dibangun di atas ini. Semua ajaran Islam, amalan dalam Islam, ketaatan dalam Islam harus tegak di atas ini. Kalau ada amalan berdiri selain di atas ini, maka bukan Islam. Siapapun yang mengamalkannya, siapapun yang menyuruhkannya, harus di atas lima. Yang paling di bawah, yang paling mendasar adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Syahadat baik. Setelah itu, wa iqamish shalah, menegakkan. Lihat kedudukan Allah. Langsung sebagai wujud pertama dari syahadat. Sebelum yang lain, ini wujud. Baru wanita bisa tunaikan saja. Kemudian wasau ini Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sebentar, setengah bulan lebih. Kemudian wahajin bayi haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya hadis ini datang dari banyak sahabat menjelaskan kepada kita bahwa hal ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap muslim harus betul-betul memahami Islam dan ingin membangun Islam harus membangun di atas lima. Kita tarik poin yang menjadi dasar pembahasan kita, sholat. Di mana letaknya? Setelah syahadat. Tanpa sholat tidak ada bangunan Islam. Lima ini harus menjadi bangunannya dan sholat yang pertama. paling sulit yang pertama setelah syahadat. Karena itulah perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir itu terlihat pada surat Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-salah." Perbedaan antara kami dengan orang musyrik ada pada salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul." Saya telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aytu law anna man bi ba'di ahadikum yaghtasil fihi kull yawm خمس مرات هل يبقى من درجه شيء؟ قال لا لا يبقى من درجه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نبي membuat penjelasan yang sangat indah. Ini salah satu metode penjelasan Nabi menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan. Kata Nabi, bagaimana tanggapan kalian? Terus banyak ayat. Bagaimana sikap tanggapan kalian? Kalau ada sungai tepat berada di pintu salah seorang dari kalian. Artinya tidak perlu mencari, tidak perlu keluar mencari air apa semuanya. Ada sungai tetap berada di sini. Setiap hari dia mandi. 5 kali dia mandi. Fasilitas yang sangat luar biasa. Maka, lihat di sini, tanggapan Nabi, maka apakah akan tersisa kotoran orang ini? Apakah akan tersisa kotoran orang ini? Ini ada. Sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka kata Nabi, demikianlah perumpamaan salat lima waktu. Yang kumlahu bihinan khatar. Allah menghapus dengan salat lima waktu kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa. Dan ada dari antara kita yang selamat dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam khata'. Allah telah mewajibkan kepada kita salat. Yang akan mampu menghapus seluruh kesalahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi langsung menegaskan, "Madan salatil khamsah." Perumpamaan salat yang lima, kama tarinah min jari khum ala bahisha yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsi marra. Langsung Nabi katakan perumpamaan salat lima seperti sungai yang mengalir, yang ada di pintu salat seorang dari kalian. Dia mandi setiap hari 5 kali melalui air. Untuk memperjelasnya, coba kita cermati Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, At-Tabrani dan Al-Awsat dan Al-Sahih. Sahih Bukhari-nya Al-Bani Sahih li ghairi. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa beliau telah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "As-salawatu al-khamsu kaffaratun liman bainaha." Salat lima waktu adalah penghapus antara keduanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Ara'aita law anna rajulan kana ya'tani wa kana baina manzilihi wa baina matanihi khamsatu amthal. Aida akana matanilan alila fihi ma syaa Allahu wa asaba al-wasl aw al-'adl. Fa kullama marra bi nahrin asfata fasada. Ma kana dhalika yahya. Ma kana dhalika yahya min daratihi. Fa kadhalika as-sabr. Kullama amila khati'an fada'a wa istaghfara ghafara lahu ma kana qablaha." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana sikap kalian seandainya seorang lelaki bekerja jadi buruh, bercocok tanam atau semacam itu, kerjaan yang setiap kerja pasti akan kolor. Bekerja antara rumah dia dengan tempat kerjanya 5 sungai. Jika dia mendatangi tempat kerjanya, kerja beramal, maka pasti dia akan terkena kotoran. Setelah selesai, dia melewati sungai, mandi. Tidak. Berapa kali sungai dilewati? 5. Maka apakah yang tersisa kotorannya? Lihat bagaimana Nabi mengarahkan lebih jauh, maka demikian pula sholat kepada Nabi. Kullama amila khati'an, setiap hamba melakukan kesalahan, maka dia berdoa beristighfar. Ini ungkapan sholat dalam hari ini, doa dan istighfar. Maka pasti Allah akan mengampuni kekeliruan. Ini perumpamaan yang sangat jelas. Sebab hidup di muka bumi kita tidak akan mungkin lepas dari kesalahan. Sehadis sholat antara sholat subuh dengan sholat subuh. Ayat. Di sini terlalu banyak kesempatan setan yang diuruskan kita ke dalam kekeliruan. Kita perlu berhati-hati. Antara zuhur dan asar, terbuka lagi. Antara asar dan maghrib, bisa terjatuh lagi. Antara maghrib dan isya, bisa terjatuh lagi. Setelah selanjutnya, bisa terjatuh lagi. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan salat lima waktu penggugur dosa antara setiap salat. Lihat jamaah, mulia ini salat, hebat ini sholat, luar biasa ini sholat. Ini akan menjadi apa? Menjadi ilmu yang akan mendorong hamba untuk ilmu terhadap sholat. Nanti sebentar kita akan ungkap rahasia-rahasia kenikmatan sholat. Ada semacam, ada sekitar 6 simpul rahasia besar. Seseorang pasti merasakan dahsyat dan nikmatnya sholat ketika mampu mewujudkan 6. Hati dari 6 sudah sangat luar biasa. Ini diungkap oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Hanya untuk mewujudkan hal-hal itu, ini materi awal ini. Sebab semua wujud dari kondisi itu didasari oleh ilmu. Bagaimana kita memahami surat الإخوة رحمه الله. رمضان adalah bulan yang setiap amalan akan betul-betul mendapatkan pelipat gandaan yang sangat besar. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dua amalan terbaik dalam Ramadan agar supaya betul-betul terpenuhi ketentuan utamanya, sholat dan puasa. Ketika Nabi menyebutkan ketentuan utama sholat dan puasa, supaya kita mampu mendapatkan keibadatan sholat dan puasa itu, Nabi menyebutkan dua ketentuan utama. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, atau man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Disebut dua itu. Siapa yang sholat, siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab, baru menjelaskan. Rukira lalu masa dan menjanji diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Kapan muncul pengampunan? Ketiga, dia sholat, dia berpuasa, dia beribadah, imanan wa ikhtisab. Ikhtisab niat. Apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dengan itu? Imanan. Imanan keyakinan. Ini proses imanan semuanya. Kalau saya tanya, kenapa? Ada sesuatu yang kita ingin. Kenapa? Kalau tidak ada itu, tidak akan jadi itu. Apalagi mau merasakan nikmat. Harus ibadah sesuatu yang terjadi. Kenapa? Jawabannya, sampai tadi sudah berapa banyak iman? Saya seorang Islam dunia dibangun di atas. Saya sangat yakin tidak mungkin ada Islam saya tanpa dia. Dia tidak kemudian saya. Saya seorang ini ibarat dia datang di atas. Nabi itu menjemputnya tak. Pantaskah saya menyanyiakan sesuatu yang bagi berlaku langsung jemput Adam. Harus sholat karena itu. Wa imanannya bertambah. Ini harus seperti ini. Rompak cara sholat kita. Kalau tidak seperti ini. Kekuatan ilmu. Kekuatan iman. Apalagi kita melihat banyak hasil sholat kita tidak terpenuhi target. Inna sholat akan anil fahsyai wal munkar. Ayo, sholat sudah kita seperti itu. Kenapa? Ini ketentuan utama yang kita alai. Banyak-banyak sholat kita ada. Bukan ibadah. Tapi ada kebiasaan. Harus jadikan dia sebagai ibadah. Kekuatan ibadah ada pada kekuatan iman. Kenapa kita sholat? Jawab dengan iman yang terbaik. Saya ini banyak dosa. Tidak mungkin saya lepas dari kesalahan. Sementara lagi kita mencari antara sholat yang satu. Penghapus dosa. Saya harus hapus dosa saya. Keyakinan kita bahwa sholat sebagai penghapus dosa dirinci lagi. Sampai dibuatkan perumpamaan seperti orang yang mandi atau lima saat ini. Ayo, agar tersisa dosa. Kalau besok jatuh lagi ke dalam dosa, ada lagi sholat. dan jamaah hidup di muka bumi tidak akan pernah lepas dari itu. Ada dosa antara kita dengan sesama. Ada dosa terhadap diri, berbagi diri dosa. Ya, terlambat makan saja sudah. Dosa terhadap diri. Melihat, mendengar, memikirkan, meyakini terlalu banyak. Jangan tersentuh. Siapa yang bisa terlambat dari dosa? Belum lagi dosa antara kita dengan Tuhan kita. Belum dosa juga kepada Allah. Siapa yang bisa terlambat? Ini dosa berkesan. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba menyadari dirinya perlu menghapus dosa, kemudian mengetahui ilmu tentang salat, oh lahir keimanan, saya harus salat, saya harus salat, saya boleh tidak. Untuk apa? Menggugurkan dosa saya. Ini iman. Ini baru berapa ini? Satu, dua, tiga perkara tadi dipegang kuat, orang sudah tidak akan meninggalkan itu. Sudah bisa lihat, ikhris adalah yang paling yang sangat tinggi. Semangat penuh terhadap apa yang sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tampak imanannya lagi dengan hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan At-Tabi'i. Sayyidina Sayyidina Al-Bani rahimahullah ta'ala mengatakannya hasan diri. Bisa dijadikan ini. Al-Hafidz mengatakan rijalun kulluhum muhtajjun bihi. Sahih. Kecuali ada satu orang rabi, tetapi dia dikuatkan dalam riwayat yang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi malakan." Sungguh Allah betul-betul punya malaikat. Ini malaikat khusus. Allah punya banyak malaikat, tapi ini malaikat khusus. Yunadi inda kulli salat. Malaikat yang memanggil setiap salat. Malaikat yang memanggil setiap surah. Apa panggilannya? Ya Bani Adam, Qumu ila miratikum allati awqadtumuha fa'atiuha. Wahai anak cucu Adam, bangkitlah kalian kepada api yang kalian sendiri yang menyalakan. Sekarang diungkap dengan lapar, api. Setelah tadi, kotoran. Dulu. Sekarang lapar. Setelah tadi, sholat. Mencuci, membersihkan sholat. Sekarang sholat. Memadamkan api. Kotoran-kotoran zaman kita sendiri yang menyalakan dosa-dosa itu api. Setiap dosa adalah bahan bakar api. Kita perlu ada sesuatu yang memadamkan kotoran. Ya, ini ada malaikat coba pikir. Coba yakin. Yakin ada panggilan kita. Maka bertambah kekuatan kita untuk bantuan. Saya dipanggil malaikat. Untuk memadamkan api dosa saya. Saya harus memadamkan. Lihat perubahan yang sangat tinggi. Kalau yang tadi tentang kotoran. Tentang kotoran semua orang paham. Saat ini, coba saat ini. Jangan keluar. Sesampainya di luar, ada yang menyirami tanah. Kotorlah pagi hari. Ayo. Kena muka tangan ini. Saya rasa semua sepakat. saat itu kita langsung ingin melakukan pembersihan tadi. Yes. Jadi berbicara tentang kotoran, fitrah manusia memang sudah dibentuk mau membersihkan diri. Terus kenapa tidak mau membersihkan diri dengan dari kotoran manusia? Kenapa tidak bergerak sholat yang merupakan pembersih yang sangat baik? Kalau perumpamaan mati, oh ini apa lagi? Dan kalau kita di rumah begitu kompor meledak, begitu kompor meledak, jangan tanyakan lagi bagaimana gerakan kita. Semua gerakan refleks akan muncul. Bagaimanapun lemahnya kita akan nampak kekuatan. Kita bergerak. Sampai-sampai sebagian kita lupa diri. Mungkin kalau dari yang keadaan mandi di kamar mandi, dia tidak sadar. Karena takutnya akan bahaya. Terus kenapa kita tidak takut akan bahaya itu? Dia adalah api yang membakar. Kenapa kita tidak takut dalam kehidupan? Soalnya kemana? Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang lain. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Mundzir, Ibnu Hibban, dan ini lafaznya Ibnu Hibban. Hadisnya sahih dari Amr bin Murrah Al-Juzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rabbi bila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, araih di hati anjuhiku an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khamsa wa adzaitul zakat wa sumtu ramadhan wa qumtuhu falimman ana qala min as-siddiqin wa syuhada. Wahai Rasulullah, bagaimana tanggapan jika saya bersyahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang disembah itu hanya Allah, dan saya mempersaksikan bahwa engkau adalah utusan Allah, saya sholat lima waktu, saya tunaikan zakat, saya berpuasa Ramadan, dan saya tegak sholat di bulan Ramadan, maka saya termasuk golongan apa? Kata Nabi, kamu termasuk dengan sisi lima waktu pada termasuk orang-orang yang hidup dan para syuhada. Mau menjadi para syuhada, bahkan mau menjadi dalam golongan istri, sholat harus menjadi pilihan tanpa ada keraguan di dalam. Hadis ini dengan hadis bunyian Islam ala khamsin menegaskan bahwa untuk masuk ke dalam sholat harus benar syahadat, dan bahwa sholat adalah amalan yang terangkai dengan amalan lainnya. Termasuk ini mustahil. Bagaimanapun hebatnya kita melihat sholat, harus memahami dua ilmu utama. Tidak akan ada sholat tanpa syahadat. Dan tetap tidak akan benar sholat kalau kita menentang menunaikan zakat. Kalau orang sholat sementara dia semuanya, ayo diterima sholat. Atau dia sholat tidak mengikuti Muhammad Rasulullah, akhirnya dia sholat sesuai dengan pendapatnya saja, tidak mau mengambil dari Nabi, tidak akan diterima sholat. Atau dia sholat sebagai mengingkari menunaikan zakat. Apa sih sholat itu? Yang Abu Bakar buruknya, yang Abu Bakar itu haknya sholat. Tidak boleh dia. Ini ilmu penting dalam sholat yang banyak orang tidak memahami. Sholat adalah ibadah yang sangat berhubungan dengan ibadah yang lain. Jemaah, supaya kita tidak sholat, tidak hanya main perasaan. Ada orang yang menganggap ukuran sholatnya ketika dia sudah sholat dan dia rasakan khusyuk. Tenang, sekedar tenang saja. Tetapi ternyata sehabis sholat dia tidak mau mendirikan zakat atau tidak mau berpuasa misalnya. Itu belum sholat yang diingin. Sholat itu masih dibuat. Kalau sekedar enak, perasaan, tenang, ya, terlalu banyak caranya. Konsumsi ganja terhenti, bahkan mau tidur. Bagaimana membahas ganja? Ada orang bersemedi, duduk, fokus memikirkan hanya satu perkara, dia tidak mau pikirkan semua masalahnya. Setelah itu tenang. Kalau sekedar ketenangan yang mampu didapatkan yang lain, bahkan mampu didapatkan oleh orang yang berkafir sekalipun, kemudian kita membanggakan demikian Allah. La ilaha illallah. Apa bedanya kita? Apa bedanya kalau begitu? Ibadah kita dengan ibadah orang kafir. Ibadah setiap muslim sangat jauh perbedaannya dengan ibadah orang kafir bagaimanapun dahsyatnya. Harus berbeda. Kalau tidak, disitulah masalah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat? Itu tadi. Saya harus wujudkan syahadat. Kenapa sholat? Supaya saya bisa menegakkan Islam saya. Ini gimana dalam sholat? Harus terkumpul semuanya. Semakin banyak, semakin dahsyat kekuatan sholat. Hanya masalahnya, setan punya senjata membuat kita lupa. Dan kayaknya apa yang baru lewat tadi sudah terlupa ya. Iya. Yang baru lewat tadi sudah terlupa. Iya. Kira-kira kita akan bisa sebutkan dia. Semua yang tadi. Supaya dia menjadi iman. Ini penyakit kita. Gimana caranya? Lawan dengan apa? Diulang. Diulang. Dikokohkan dalam hati. Langsung dipastikan dalam suara. Terdengar panggilan azab. Munculkan ilmu itu. Harus tak boleh tidak. Munculkan ilmu itu. Untuk memunculkan yang kita perlu tenang dalam. Makanya tadi mengatakan, kalau orang mau pergi ke masjid, fa'alaikum bisakinah. Kalian wajib as-sakinah. As-sakinah dua unsur utamanya. At-tumakninah wal-waqah. As-sakinah itu tenang, tegak. Bukan tenang, loyo. As-sakinah itu tenang, tegak. Saat kita berjalan dengan ketenangan. Baik ini di total ilmu bisa untuk. Sekarang ilmu baru lagi. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Tabi dan sebagainya. Saya nanti yang berbahaya sama Allah Ta'ala mengatakan Hasan Sahih. Dari Salman Al-Farid kira Allah Anhu boleh berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna muslim yusalli. Seorang muslim ketika sholat khatayahu majmu'atun 'ala ra'si, maka kesalahan-kesalahannya terangkat di kepalanya. Ini rinci penjelasannya. Kesalahan-kesalahannya diangkat di kepalanya. Kullama sajada tuhaddu anhu fayadkhulu ba'da salatihi wa tahaddu anhu wa rafa'a yadayhi. Maka setiap dia sujud, setiap dia sujud sesuatu kepada dan kepada ayat. Begitu sujud, maka Allah semua. Sehingga selesai dia sholat, dosa-dosa yang telah dihukum. Ini apa? Ilmu khusus saat sujud. Walaupun kita menjadi pendorong juga keumuman untuk sholat. Tetapi ada khusus saat sujud. Sesuatu. Jangan kalau sujud saja. Sujud dengan niat tinggi. Perlu dipahami, imanan, sholat karena imanan, itu terbagi dua. Ada imanan global, ilmu yang sangat kuat dan bersumber dari sunnah, yang membuat kita sholat secara menyeluruh. Seperti yang tadi, saya sholat karena dia rukun Islam. Tidak ada Islam tanpa sholat. Saya sholat sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Ini hukum umum. Tetapi ketika saya sholat, nanti ada sujud. Ketika sujud, saya akan gugurkan sholat. Ini berkah rinci. Begitu. Jadi iman ada yang global. Semakin kuat ini, semakin hebat. Tetapi kedahsyatannya saat hamba masuk ke dalam rincian. Rincian. Apalagi kalau dalam rinciannya itu sudah mengarah ke dalam rincian syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Oh, tidak ikat sholatnya. Syarat sholat harus menghadap kiblat misalnya. Harus berwudu, harus Islam dia. Dalam keadaan sehat misalnya, ada selangkah lagi. Dia tegakkan semua itu di atas ilmu yang jelas. Kenapa dia bersujud? Kenapa dia menghadap kiblat? Ada sesuatu yang terjadi dari Tuhan dan sujud. Ini berapa? Imanannya sudah tinggi. Kalau dia masuk di rukun-rukunnya, dia tetap. Allah Akbar. Kenapa harus Allah Akbar? Bukan Allah A'zam misalnya. Hampir mirip maknanya. Allah A'zam. Kenapa Allah Akbar? Maksud. Kenapa harus pergi? Kenapa harus ada rukun? Kenapa harus ada sujud? Ini berjabat. Ketika dia tegakkan dengan ilmu yang terjadi, berjabat imanan jadi lebih rinci. Itu kedahsyatan takut akan kita. Banyak-banyak sebab kita tidak merasa nikmat jamaah. Sebab boro-boro rincian yang umum-umumnya saja sedikit. Yang sedikit ini pun jarang kita munculkan saat sholat. Sadarilah. Saya menyadari. Jamaah pun harus menyadari. Kita semua harus menyadari terlalu lalai kita terhadap sholat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menceritakan kepada kami ketika kami selesai menunaikan salat kami. Kata sahabat Utsman yang teringat ketika itu atau salah seorang lain mengatakan selesai salat asar. Maka sahabat Utsman bertanya, kalau Nabi ada tersedia atau apa? Dia berkata, Nabi berkata, saya tidak tahu. Apakah saya akan sampaikan kepada kalian hari ini atau saya diamkan? Maka kata sahabat Utsman, kami pun menjawab, wahai Rasulullah, kalau itu kebaikan, sampaikanlah kepada kami. Tapi jika hal itu bukan kebaikan, maka Allah dan Rasulnya lebih tahu. Semangat sahabat kalau kebaikan. Tapi kalau bukan kebaikan, oh, diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Allah lebih tahu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam terjemah, tak seorang muslim pun, tak seorang muslim pun, dia tetap bertahan, berlutut, kemudian dia sempurnakan wudhunya. Wudhu yang Allah telah wajibkan baginya. Setelah itu segera dia sholat lima waktu. Kecuali pasti sholat itu menghibur di antara sholat. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, tidaklah seseorang berwudu kemudian memperindah wudunya. Ternyata menyempurnakan wudunya. Yakin kalau ini yuhasilu, memperindah wudunya. Kemudian setelah dia sholat, kecuali ketika Allah mengampuni antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Sebelum kita lanjut, berarti mulai terungkap apa yang saya sebutkan, bahkan berdiri sholat berhubungan dengan yang lain. Sholat kita menurunkan harus ada wudu. Salah satu kehebatan sholat ketika seseorang hebat dalam berwudu, cermati dan banyaknya orang menarikkan wudu. Ada yang berwudu, apalagi kalau sudah mabuk. Sudah, terutama saat membasuh kaki, ini paling banyak sedih. Tangan, sudah, itu tidak kena air lagi. Ini batal wudunya. Dan bagi yang tidak kena air, bagian tidak pindah. Apa dia sangka mungkin asal kena air? Yang kedua bagian kaki, terutama bagian mata kaki di belakang. Ini banyak-banyak. Pernah ada orang berwudu kemudian masih terlihat tidak terkena air. Nabi mengatakan itu bagian sinar. Datang-datang bagian sinar semut. Dari sini Nabi mengatakan sholat nanti menggugurkan dosa ketika bersama dengan wudu yang dia perindah wudunya. Rubah cara berpikir kita tentang sholat. Jangan pernah mau menanggung mendapatkan keutamaan sholat kecuali harus dapatkan dulu kehebatan wudu. Supaya orang tidak menjelekkan wudu. Dan wudu punya kedekatan tersendiri dalam ibadah. Apalagi di Nada dulu. Pernah para malaikat, al-malaikat al-a'la. Malaikat yang terdekat di sisi Allah, ribut. Kalau malaikat yang terdekat di sisi Allah, ribut memperbincangkan sesuatu, maka yang lagi ternyata tidak jadi yang sesuatu itu. Mereka memperbincangkan tentang perkara yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penggugur dosa. Ini malaikat itu pun di antaranya apa? Ikbalul wudu hingga majal. Tetap dia sempurnakan wudunya walaupun dalam kondisi dia tidak suka. Misalnya sangat dingin ya. Kiranya orang mau pasti. Jadi tetap dia sempurnakan wudunya. Sebab apa keutamaan yang kita buat ini? Hari dua, Lihat riwayat lain akan lebih jelas. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Mani min dini muslim, tak seorang pun yang muslim, fahduruhu salatun maktuban." Kemudian tiba waktu salat wajib. Fayuhadiru wujud. Kemudian dia memperindah wujud. Karena ditambah. Wa khusyuh. Dia berhebat khusyuh. Wa rukuh. Dan dia sempurnakan rukuh. Jadi lepas di sekolah itu, penggugur dosa sebelumnya. Selama dia tidak melakukan dosa. Alifuat rahimahumullah. Disebutkan di sini apa? Tambahannya. Khusyuk, rukuk. Berarti apa? Masuk dalam rincian. Kita meyakini salat penggugur dosa benar. Tapi nanti lebih hebat kebenaran itu kalau kita meyakini salat penggugur dosa bersama dengan syarat-syarat, bersama dengan rukun-rukunnya, bersama dengan ketentuan-ketentuan. Kalau tidak, salat kita akan sama dengan salatnya mukitu salat. Hadir orang yang salatnya salah. Dia berwudu. Pokoknya dia sudah mau menjadikan salatnya paling hebat. Dia salat. Ada Nabi di situ. Selesai salat, kata Nabi ini. Baiknya dalam tempat. Tulanya, kamu belum salat. Dia ulang salat. Dia berusaha menjadikan salatnya salat paling hebat sudah. Ini usaha sudah. Perhatikan, ini usaha sudah. Tidak salah-salah. Salat lagi yang betul. Usaha betul sudah jadi salat yang baik. Dia salat lagi. Selesai salat. Kembali. Kamu belum salat. Belum salat. Perhatikan. Langsung selesai. Kamu belum salat. Pasti batal. Dari sesuatu yang jadi hal. Ini kan hidup di tengah Nabi. Masih dilihat orang sholat. Belum sah sholatnya. Turunlah. Akhirnya ketiga kalinya tetap di turunan yang terbuat. Tidak ada lagi yang hebat yang jadi. Diajarlah oleh Nabi. Hadis ibu sholat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah dari Umar bin Khattab. Seorang lelaki masuk kepada Nabi dan mengatakan, dia sholat di sisi Muslim. Setelah sholat dia salam kepada Nabi. Nabi menjawab, wa alaika salam. Irdik fasol. Tainya dalam fasol. Pulang sholat. Kamu sungguh belum sholat. Dia kembali, kemudian sholat. Salam lagi kepada Nabi. Dia jawab lagi, disuruh lagi seperti itu. Kembali sholat, kamu belum sholat. Sampai ke dia kali ini, dia pun mengatakan, Al-Bibi, ajar saya bersama. Kata Nabi dia, nah di sini datang. Di sini lantas yang ini, rukun sholat. Kalau syarat, syarat itu, sesuatu yang kapan tidak ada batal sholat, tapi dia berhubungan dengan sesuatu yang di luar sholat. Kalau rukun, kapan ditinggalkan batal sholat, tetapi berhubungan dengan yang sudah dilaksanakan dalam sholat. Jelas ini. Kalau kewajiban, tidak batal sholat, tetapi wajib sah. Wajib juga sah. Baik. Nah, di sini diambil rukun-rukun sholat. Sebab Nabi mengajarkannya yang betul-betul sholat tidak akan batal. Kata Nabi, jika kamu tegak sholat, tegak sholat, berarti sholat harus berdiri. Fasbihil wudu, sempurnakan wudu. Semestan tidak cerita, kemudian kamu harus menghadap kiblat. Ini sebagian, sebagian dari syarat dari sholat. Fakabbir, maka bertakbir, ini rukun, harus bertakbir. Kemudian baca apa yang kamu mudah dari Al-Quran. Lagi khusus lagi membaca surat Al-Fatihah. Itu menjadi rukun. Selanjutnya rukun. Rukun. Yang harus ditekankan ini. Hatta sama inna rafi'ah. Rukun sampai kamu senang dalam rukun. Rukun sampai kamu senang dalam rukun. Jangan harus sampai tenang dalam rukun. Termasuk begini, tidak ada sholat kalau tidak tenang. Lihat sekian sholat, soalnya memang kita mengucapkan tenang. Harus tenang. Kemudian angkat, bangun dari rukun, ini rukun. Hatta tak tajila qa'ima. Ini tidak. Lingga rukuk. Bangun dari rukuk. Harus sempurna bangun. Iktidal. Iktidal itu tulang-tulang sudah pada posisinya. Jangan belum seperti ini. Langsung sujud. Nah, ini tidak sah sholat. Perhatikan tidak sah sholat. Coba lihat. Tidak sah berjalan, tidak ada keutamaan. Berarti apa? Ingat, ini ilmu tadi. Harus bentuk, paham kita tentang sholat seperti itu. Jangan hanya mengajar tertentu kamu. Sholat pembunuh dosa, benar. Tapi harus i'tidal baru bisa pembunuh dosa. Itu ringkas. Harus pembunuh, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Harus ikut semua ini. Itu cara berpikir tentang sholat. Siapa yang bersyahadat masuk surga. Syahadat adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Benar. Tapi syahadat yang mana? Syahadat yang terpenuhi syaratnya, diilmui, diyakini, diamalkan, baru bisa. Sebab ada orang bersyahadat di sana lagi. Lihat orang munafik syahadat. Sholat juga, bahkan pernah berperang bersama Nabi. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Allah SWT? Ikan munafikina tidak di asbari yang bawah. Suruh orang munafik itu berada pada neraka paling bawah. Neraka paling bawah. Padahal sudah bersyahadat. Syahadat tidak memberi manfaat. Tidak terpenuhi syarat-syarat. Sholat manusia. Robah cara berpikir kita terhadap sholat. Kalau kita ingin merasakan dahsyat, nikmat dan indahnya. Setelah berdiri, sempurna, sujud, rukun. Hatta tatma'innah sajidah. Harus tuma'innah sajidah. Sujud, harus merasakan tenang. Tuma'innah itu di dalamnya tercantum ketenangan. Kalau cuma ini fungsi utamanya as-sakina wal khudur. Itu cuma ini. Cuma ini itu fungsi utamanya tenang dan merenung. Itu perasaan cuma ini. Saat sujud cuma ini. Tak terlalu tumanina. Harus merasakan tenang. Dan ingat, tiga kegiatan sholat. Berdiri, rukuk, sujud. Kita tambahin keempat, duduk di antara dua. Setiap ini merupakan ibadah yang mempunyai rasa tersendiri, nikmat tersendiri. berdiri, semua yang disyariatkan saat berdiri itu akan melahirkan kenikmatan tersendiri yang memang hanya syariat itu yang cocok saat berdiri, saat rukuk lain lagi. Sujud baik. Jadi saat sujud berlutut berdiri, kemudian bangkit dari sujud sampai fastawiyallahu ini i'tidal. Jadi perhatikan, ada tumakhina, ada i'tidal. Ini termasuk sesuatu yang menentukan batal tidaknya sholat. Termasuk batal tidaknya sholat. Kalau jadi bedakan batal tidaknya sholat dengan nikmat tidaknya sholat. Kalau nikmat tidaknya lebih dalam lagi. Yeah. Ada orang sholatnya sudah sah, tetapi apa? Dia belum terlalu melakukan nikmatnya. Yang kita akan ungkap lebih dalam bukan sekedar pembahasan batal tidak. Pembahasan batal tidaknya sebenarnya itu diungkap dalam pembahasan fikih. Daurah ini ingin menekankan nikmat tidaknya sholat. Ini nanti kita akan ungkap, insya Allah, sesudah yang waktu yang ada. Jadi, kemudian kata lagi, setelah bangkit dari sujud, berarti dulu di antara itu sujud. Kata Nabi, lakukan saat itu dalam sholatmu seluruhnya. Di sini lah rukun sholat ditambah lagi dengan salam dan alif wa rahimah. Kita kembali. Sudah, pembahasan kita sekarang masih berfokus pada keimanan global dan ringkas. Ini sangat menentukan dampaknya sholat. Ketika seseorang memiliki kekuatan keimanan yang global ataupun yang ringkas tentang sholat. Alikuat, rahimah. Sekarang lihat hadis selanjutnya. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Dawud dan Nasa'i, semua saja dalam sahih. Dan Syekh Nasir al-Bani rahimahullah ta'ala mengatakan sahih diberi. Dari Umar ibn Khalid, lain-lain sahabatnya. Lain-lain sahabatnya. Betul-betul menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan sholat kepada sahabat secara hebat. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allah ta'ala 'ala 'ibadihi." Lima salat yang Allah telah wajibkan kepada hamba. "Faman ja'a bihinna wa lam yubayyi' minhunna shay'an istighfaran bi haqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun ay yudkhilahu al-jannah ma lam ya'ti bihinna wa ma lam yu'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in sya'a wa in sya'a dakhala fil jannah." Baik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang lima waktu yang Allah telah wajibkan kepada hamba, siapa yang datang membawa di sini ada ketentuan yang lagi jadi perhatikan mati di ketentuan selama dia tidak sebelumnya yang sholat sedikit pun tidak istighfar karena menjelaskan. Perhatikan. Juga ini istighfar. Ini syarat. Dihaktihinna terhadap hak-hak dari sholat lima waktu. Jadi Nabi menceritakan ada sholat lima waktu dan ada hak-haknya. Ayo. Jadi jangan hanya berpikir sholat tanpa ada hak-haknya sholat. Termasuk ini termasuk ilmu terdahsyat dalam sholat. Siapa yang paham ini naik tingkatan dalam pahamnya tentang sholat. Ada hak-haknya sholat. Mulai dari syahadat, wudu, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu hak-hak sholat. Bahkan termasuk hak sholat membayar zakat. Itu berhubungan. Jadi selama tidak ada tadi menyanyiakan karena istighfar menyembelihkan hak-hak sholat, maka telah dibuatkan perjanjian oleh Allah. Dikasih satu janji pasti. Apa janjinya? Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Pasti sudah. Baik, itu dulu. Apa ketentuan yang baru ini? Jadi, sholat adalah apa? Ahadnya Allah. Ahad. Kalau berbicara tentang ahad, kita tahu sholat ahad. Ini menjadi ilmu penting dalam memahami sholat kuji rohmiku. Perjanjian kita dengan Allah di alam ruh. Ternyata wujudnya ini di antara wujud terdahsyatnya adalah sholat. Ini berbicara tentang kalau boleh tidak ingat lagi saat kita membaca Sayyidul Istighfar. Saat kita membaca Sayyidul Istighfar. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mahtamah. Saya berkarya di atas ahad wa wa'd janji ahad sesuai dengan kemampuan. Saat kita baca ini kita dapat ilmu rincian di antara ahad kita dengan Allah adalah sholat. Apa janji Allah? Apa anugerah Allah terhadap ahadnya ini? Saya pasti menemukan. Syaratnya satu, disebutkan ini. Tapi pas ini melingkup semua kalian. Dapat jangan sia-siakan sedikit pun juga sholat karena menyelesaikan sedikit pun juga dari ahadnya sholat di bawah. Kalau orang sholat kemudian tidak mau berwudu, asal-asalan berwudu berarti apa? Menyembelihkan haknya sholat. Dia tidak mau tahu mana kita. Menyembelihkan haknya sholat. Dia tidak mau berniat, takdir, dan seterusnya. Ini menyembelihkan haknya. Dalam terbentuk paham ilmu bahwa sudah datang sholat harus bersamaan dengan syarat-syarat rukun-rukunnya, kewajiban-kewajiban termasuk betul. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abi Darda lain lagi sahabat. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, lima sholat. Siapa manjaa bihinna ma'imani. Hadis dia bapak sekarang. Siapa yang datang kepada Allah membawa sholat ma'imani bersama dengan bukan karena ilmu-ilmu yang lain. Harusnya iman. Apa iman tadi? Ada global, ada rinci. Dan ketika Nabi menyebutkan ma'imani, yang disebut datang dalam bentuk nakir. Berarti apa? Menunjukkan keumuman. Seluruh perkara yang wajib diimani tentang sholat, kapan dia datangkan? Dasar dan pasti masuk. Di situ jadikan surga bagi sholat. Bukan asal sholat. Bagaimanapun hebatnya kita mengetahui keutamaan sholat, sholat ini, sholat ini. Sementara kita tidak mampu pelajari cara-caranya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Masih salah cara berpikir kita. Lebih sholat, lebih salah lagi sholat. Selanjutnya kata dia, siapa yang menjaga hafadha sholat lima waktu ala wudhu'ihinna, di atas dirinya, di atas wudhunya, wa rukuihinna, rukunya, wa sujud. ظهورهن في جسمه ومواقيتهن وقت الدنيا لتبقتن كويس. Kemudian wasama Ramadan, puasa Ramadan, wahaji yang baik, keluar dari Madinah, ketika dia mampu, puasa zakat, ditunaikan zakat, sebagai baik-baik, dihadapkan, wa'adda amanah, kemudian ditunaikan amanah. Maka pasti masuk surga. Pastikan masuk surga. Hanya sekarang bertanya, menunaikan amanah, apa itu amanah? Nabi menjawab, amanah adalah mandi janabah. Sebagian orang menyanyikan, ini penting tentang mandi janabah itu adalah amanah. Kalau di luar Islam tidak ada mandi mandi, mendidik. Seperti kerbau, anjing, tidak ada mandi mandi. Tapi kerbau pun sekali pun mandi, walaupun dalam rumah. Hadis kuat, pasti mandi. Hadis sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata beliau, ada dua orang lelaki bersaudara. Dua orang lelaki bersaudara. Keduanya muslim, keduanya sahabat Nabi, punya kebersamaan. Salah seorang dari keduanya wafat sebelum sahabat. Kemudian menyusul sahabatnya. Orang pertama wafat, menyusul orang yang kedua. Jaraknya 40 mil. Satu bulan lebih. Ketika orang pertama wafat, kemudian disusul orang yang kedua, maka sahabat memperbincangkan kebaikan orang pertama yang juga wafat. Oh, keutamaan ini, orang yang kembali disebutkan keutamaan. Maka Nabi berkomentar juga, ternyata kemintaannya Nabi justru mengunggulkan yang kedua. Tapi sahabat, oh yang pertama itu begini-begini. Lihat, kenapa Nabi mengunggulkan yang kedua? Nabi tanya itu, bukankah yang terakhir kita muslim? Muslim. Kata sahabat, benar-benar. Karena lapar kita bikin, tidak mengapa. Ya baguslah kita muslim. Hanya kalau yang pertama, kalau sahabat tubuh, terubah luar biasa. Kalau yang ini, ya apa-apa, aduh. Tidak jelek. Kalau yang pertama, luar biasa. Kalau ini tidak jelek. Tapi itu kan begini. Selanjutnya, saya juga berkata, wa ma yudhri, ma bala tatbiki sholat. Apa yang kalian tahu? Apa yang kalian tahu? Tentang apa yang dia bisa dapatkan dengan sholatnya. Nah, sebelum sholat itu, sebab orang yang kedua lebih sholatnya 40 malam. Perbedaan itu, tapi cukup bagi Nabi, ini lebih dahulu. Nabi yang sholatnya. Kemudian Nabi mengubah hari itu, sholat seperti air, seperti sungai. Yang tawa, yang luar biasa, di depan pintu kalian. Bagaimana setiap kali, 5 kali seorang mandi? Apakah kamu akan lihat pada tersisa Quran? Kemudian Nabi tegaskan lagi, sungguh kalian tidak tahu apa yang boleh didapatkan oleh orang yang kedua dari Quran. Perbedaan, bahkan jamaah. Perbedaan satu rukuk, satu sujud, bisa seperti perbedaan langit dan bumi. Ini dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan ini, hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua orang lelaki tinggal di kampung dari saudara. Kedua di Islam bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama syahid. Oh, luar biasa, syahid. Yang kedua nanti meninggal satu tahun kemudian. Satu tahun kemudian. Tadi meninggal tidak sehat. Bukan di bidang perkebunan. Tolha bin Ubaidillah bermimpi. Ya Rasulullah, dia bermimpi. Ternyata yang belakang ini lebih dahulu dimasukkan ke dalam tubuh sebelum yang sakit. Maka saya sebab sahabat melihat, oh, terburu di dalam kompeten luar biasa. Di luar sana di Islam, puncak penyukuhunnya Islam adalah al-jihad di sana. Berjihad di dalam kubur, bahkan apa? Saya, kenapa? Maka pagi segera kepada Nabi. Saya sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Perbedaan yang kedua. Kata Nabi, bukankah setelah wafatnya sahabatnya dia berpuasa satu kali Ramadan? Setelah Ramadan, bukankah dia salat-salat 6.000 rakaat tiap hari rakaat? Selama setahun berapa kira-kira? Salat setahun. Satu rakaat kita berpuasa berjalan yang berakhir. Coba setiap muslim berpikir bahwa setiap berdirinya adalah perbedaan. Setiap rukunnya bisa merupakan perbedaan seperti langit dan bumi. Setiap sujudnya kita akan sampai ke dalam dunia yang ta'zim Allah. Pembesaran sunnah yang terhebat. Sunnah lagi yang terhebat salat. Salatul Qorik. Salatul Qorik. Adalah orang yang terbaik dan terindah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iman apa di sini tentang solat? Solat dalam hal meraih kemuliaan dan kejayaan dari Allah adalah amalan yang harus jadi prioritas kalau kita ingin berubah. Oh, saya tidak mau kalah dengan ini. Saya harus jadikan solat ini, walaupun sama waktunya. Bisa berbeda seperti perbedaan langit dan bumi, perbedaan di sekolah, perbedaan dunia, perbedaan kultur, perbedaan kemanusiaan, perbedaan imanannya yang global dan tinggi. Itu semua menentukan perbedaan solat yang satu dengan solat yang lain. Ada orang yang jatuh solat sebab keyakinannya ini rukun Islam. Dia tidak mau tinggal. Tapi ada yang jatuh, ini rukun Islam. Ini perbedaan antara kekafiran. Ini kultur dosa. Ini. Semua keimanan dimunculkan. Ini lebih dahsyat solat. Perbedaan di iman. Padahal sama cantik. Cukup munculkan sebuah ini. Hadis selanjutnya. Ini mirip dengan perdagangan. Dan semua orang suka perdagangan. Bagaimana kalau ada perusahaan? Oh, hasilnya tidak dilakukan lagi. Dahsyat buat dia. Kekayaan. Siapa yang memberi saham? Siapa yang memberi saham? Pasti untung saham. Hanya biasanya kalau ada perusahaan seperti ini, dia pikir menjual saham. Kalau dia seperti ini, pikir. Dia tidak akan jual. Orang jual saham biasanya ketika perlu modal. Tapi kalau ada perusahaan yang keuntungannya luar biasa, oh, dia tidak mungkin. Dia ini tidak akan memberikan kesempatan orang lain untuk masuk. Hanya dia yang mau mendapatkan. Ternyata dia kata tadi, ada di salah satu salah. Hadis Sahih diberi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jelas dari Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat lain. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, tiga. Ada tiga. Saya tumpahi tiga. Jadi Nabi ini menegaskan dahsyatnya tiga ini dengan apa? Menyumpahinya. Kalau Nabi sudah gunakan sumpah, tanpa sumpah pun ucapan Nabi adalah ilmu di hadapan dengannya. Apalagi ketika belum sumpah. لا يجعل الله له ملكة سهم في الإسلام كما لا سهم له. Ini yang pertama. Allah tidak akan menjadikan, Allah tidak akan menjadikan orang yang memiliki saham dalam Islam seperti orang yang tidak punya saham. Tidak mungkin disamakan. Orang yang punya saham ambil dalam Islam dengan orang yang tidak punya, tidak mungkin disamakan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi mengatakan, Ashabul Islam salam. Saham yang paling dalam, saham, berarti saham yang paling dalam, keterlibatan dalam Islam yang paling hebat, ada di saham yang paling hebat dari Islam. Di akhir hadis Nabi menyebutkan yang keempat. Sampai saya menyebut keempat, saya akan jadikan ini yang keempat. Yaitu apa? La isma la yasturullahu abdan di dunia inna safara fi yawmal qiyamah. Tidak ada satu pun dosa yang Allah sudah tutup di dunia bagi hamba kecuali pasti ditutup pula di hari akhirat. Ini berhubungan dengan dosa. Ini termasuk dosa. Dosa ada yang dilakukan terang-terangan, ada yang menyembunyi, ada orang yang menyembunyikan dosa, tidak mau malu. Ini diharapkan teman-teman. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba, akan mengampuni dosa innal mujahidin, sebagaimana qala Nabi alaihi wasallam, kecuali al-mujahidin yang terang-terang. Kecuali yang terang-terang. Saya kembali kepada surat saham. Surat yang pertama, saham terbesar. Saya surat itu tidak ada akhir saya dalam Islam, proses saya surat. Ini iman yang rincian dalam iman. Dalam iman. Baik, lihat selanjutnya. Hadis dilihatkan oleh Tabrani dalam Al-Quran Ustaz. Sahih di Zaini, kata Sina Sirin Al-Bani rahimahullah Ustaz. Dari Abdullah bin Farq, dari Allah SWT beliau berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah. As-salat. Yang pertama dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in salat. Salat as-salat al-amal. Wa in qasad. Qasad as-salat. Kalau baik itu apa? Maka baik seluruh amalannya. Jika rusak solatnya, maka rusak seluruh amalannya. Di sini tidak boleh lagi ada kesalahan. Solat punya hubungan dengan semua amal. Karena itu kadang ada orang yang pikiran untuk apa saya solat? Saya ini orang yang hidup. Itu dia anak solat. Menipu, dusta. Saya sendiri berapa hari juga di sini. Kenapa? Mana yang salah, mana yang benar? Tidur, dua yang yang sholat menipu, sholat hajur, hutan. Yang tidak sholat, kita menipu, bukan. Baca, jadi menipu. Yang pertama yang kedua adalah salat. Mirip dengan itu hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yang pertama di sunnah. Amalan yang pertama, amalan yang pertama di sunnah tapi hari kiamat adalah as-salat. Yunzaru fi salati. Akan dilihat salat. Fa in salat faqad aslah. Jika benar salat, sungguh dia telah benar beruntung telah. Wa in fasadat telah rusak qada wa pasti rugi telah. Coba lihat sebelum dia amalan saya sudah ditentukan selama atau tidak dengan benar sholat. Siapa-apa sholat berhubungan dengan amalan yang lain yang dan caranya akhirat melihat sholat. Oh, dan apa ya? Bukan sebagaimana kita melihat orang itu. Boleh jadi kita melihat ada orang itu berjalan ke sholat, melihat dia ke sholat, tapi ternyata tidak ada yang sholat. Jangan jauh-jauh. Hadis-hadis meskipun sholat, orang yang salah sholat itu apa? Itu orang di zaman mati. Disuruh lagi berbaiki sholatnya. Dia perbaiki mau sholat yang paling baiknya sudah dia tahan. Lagi datang lagi mengatakan kamu belum sholat. Terus bagaimana? Bagaimana dengan kita yang belum pernah menyetor sholatnya? Mau perlihatkan sholatnya di hadapan Nabi? Ayo kita jamin sholat kita. Penyakit kebanyakan umat merasa aman dari makan Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman. Dan Allah akan mengampuni. Benar. Tapi salah kamu menggunakan kepada datang ampunan Allah. Tentu salah sholat. Harusnya kalau kamu yakin Allah akan mengampuni, harus lebih dahsyat sholat. Sebab ampunan Allah turun melalui Al-Quran. Sholat. Yang betul-betul memperhatikan sholat. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Hasan dibagi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Imam Ahmad Al-Hakim dan lainnya. Kata Nabi, man alim anna sholata haqqun maqdurun wajibun dan ala jannah. Ini dia. Man alim. Siapa yang meyakini? Alimah ini yakin bahwa sholat adalah hak, bukan kewajiban. Maksud sudah dipatenkan. Tidak boleh lagi terhapus. Wajibun itu pakai kewajiban kita. Maka daripada jangan pasti masuk surga. Ini semakin melihatkan bahwa nanti sholat memasukkan ke dalam surga harus sesuai dengan ilmu. Ilmu tentang haknya, tentang apa yang telah digariskan, tentang kewajiban-kewajibannya. Itulah sesuatu. Selain itu, kita tidak akan mendapatkan kesempatan. Al-Ikhwan, Rahim. Ini sesuatu yang berbahaya. Oke. Yang seluruhnya berisi masih banyak sekali ya tentang yang jelas ini keimanan global dan ini dia akan membuat seseorang tahu ini sholat ini sholat kita harus paham itu rukun-rukunnya syarat-syarat harus terhati penuhi syarat-syarat. Harus Islam, harus dalam keadaan malam, harus dalam keadaan mungkin, harus dalam keadaan membunuh, harus dalam keadaan kepada kiblat dan suruh. Harus terangkat dari najat, harus terangkat dari hadat. Terus. Kemudian berhubungnya, lihat hadis ini, sholat, kewajiban-kewajibannya, seperti itu. Kita sholat, harus lihat seperti ini. Sekarang, nanti setelah sholat, baru masuk ke dalam uraian satu persatu untuk mengetahui bagaimana mewujudkan merasakan untuk mengetahui indah dan dahsyatnya sholat satu persatu mulai dari menghadap kiblat atau niat dan seterusnya ini sedang dimulai. Kita akan ambil uraiannya langsung dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya sebelum bahan-bahan nanti أشهد أن لا إله إلا الله